نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله، جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa amalan kita yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah ibadah salat kita. Salat wajib, salat lima waktu, salat yang diwajibkan dari tempat yang mulia, dari atas langit, pada peristiwa yang sangat mulia, peristiwa Isra Mi'raj, ibadah yang termasuk bagian dari rukun Islam, ibadah salat lima waktu yang wajib untuk ditunaikan, itulah amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi as-salah, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba amalannya pada hari kiamat nanti adalah as-salat, salatnya. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengharuskan bagi kita semuanya untuk perhatian dan memperhatikan bagaimana ibadah salat kita. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menyia-nyiakan ibadah tersebut, menunaikannya di luar waktunya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, menunda-nunda ibadah salat tersebut sampai menunaikannya di luar waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Jangan sampai kita juga menyia-nyiakannya, yang kemudian meninggalkan amalan wajib itu, sehingga menjadi orang yang terancam di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang menunaikan salat. Siapa yang dimaksud? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan atau melalaikan ibadah salatnya, sehingga mereka menjadi golongan yang mendapatkan siksaan. Mereka menjadi orang yang celaka dengan sebab salat yang telah mereka lalaikan. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita semuanya betul-betul menjaga ibadah salat tersebut, harus bisa menjalankannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan dalam hadis, ketika amalan salat ini tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melihat hamba tersebut yang salat wajibnya tidak sempurna, apakah dia memiliki dan dia menunaikan salat-salat sunnah. Fahal min tatawwu'in, apakah hamba tersebut menjaga dan menunaikan salat-salat sunnahnya? Maka apabila hamba tersebut menunaikan salat-salat sunnah, maka salat-salat sunnah tersebut bisa menjadi penyempurna pahala bagi salat wajibnya yang tidak sempurna tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita juga bisa mengetahui pentingnya untuk menjaga ibadah-ibadah yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah salat-salat sunnah. Walaupun hukumnya sunnah atau mustahab, yang sebagiannya memahami apabila ibadah ini dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dikerjakan dia tidak mendapatkan dosa. Tapi jangan sampai menjadikan poin yang terakhir dijadikan sebagai alasan untuk kemudian meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika ditegur atau diingatkan kenapa tidak menunaikan ibadah sunnah, itu kan hukumnya sunnah, nggak dapat dosa. Tidak dapat dosa. Apakah iya kita mau zuhud dalam masalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita iya ingin tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah dan amalan yang kita tunaikan, sementara dalam urusan dunia ketika kita tidak mendapatkan haknya kita menuntut? Dalam urusan agama, dalam urusan pahala yang hukumnya mustahab, yang dia kedepankan ialah ketika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kenapa tidak melihat pada definisi ketika dikerjakan dia akan mendapatkan pahala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hadis tersebut adalah hadis qudsi, firmannya Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk melihat apakah hamba tersebut menjalankan dan menunaikan salat-salat sunnahnya. Maka apabila dia menjalankan salat sunnahnya, pahala dari salat-salat sunnah yang telah dia kerjakan bisa menyempurnakan ibadah wajib yang telah dia tunaikan. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kita sudah bisa menjamin, ataukah apakah kita mendapatkan jaminan ibadah-ibadah yang wajib yang kita tunaikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menjamin. Apakah kita bisa menjamin bahwa ibadah-ibadah yang wajib yang kita tunaikan semuanya sempurna, tidak ada kealpaan, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada yang bisa menjamin ibadah salat lima waktu kita sempurna. Terkadang kita dalam menjalankan salat lima waktu saja tidak bisa khusyuk. Ibadahnya yang dia tunaikan tidak khusyuk, tidak tumaninah. Badannya di dalam masjid menunaikan salat, tetapi pikirannya kemana-mana. Apakah ini menunjukkan sempurnanya salat dia? Tentunya tidak. Karena dia belum bisa fokus 100% totalitas. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mestinya kita menyadari kekurangan diri kita, bahwa ibadah-ibadah yang selama ini kita tunaikan belum ada jaminan bahwa itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita menyadari bahwa ibadah-ibadah yang kita tunaikan belum tentu semuanya sempurna. Maka dibukalah kesempatan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah tersebut dengan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Dalam hal ini salat, salat wajib yang kita tunaikan bisa jadi tidak sempurna pahalanya. Bisa jadi kita terlewatkan darinya karena lupa atau hal lainnya. Maka bisa ditutup kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan sengaja amal ibadah sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih khusus salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, ratibah, qabliyah ataupun ba'diyah, yang ditunaikan sebelum atau setelah salat wajib, memiliki keutamaan tersendiri yang disebutkan di dalam banyak hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man sabara 'ala 12 rak'atan fil yawmi wal lailah dakhala al-jannah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa mengerjakan salat 12 rakaat terus menerus, fil yawmi wal lailah, pada malam, pada siang dan malam harinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa 12 rakaat tersebut? Dijelaskan dalam kelanjutan hadis, arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla al-fajr. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, 12 rakaat tersebut ialah 4 rakaat yang ditunaikan sebelum salat zuhur, artinya qabliyahnya, wa rak'atayn ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur, wa rak'atayn ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib, wa rak'atayn ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rak'atayn qabla al-fajr, dan 2 rakaat setelah salat atau sebelum salat subuh. Inilah 12 rakaat yang dimaksud dalam hadis, yang keutamaannya ialah dari siapa yang bisa menjaga 12 rakaat ini, maka dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan, pertolongan untuk bisa menunaikan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslimin tawadda'a fa asbagha al-wudu' ثم صلى لله عز وجل كل يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة." Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, "Ma min abdin muslim," tidaklah seorang muslim, "tawadda'a," dia berwudu, "fa asbagha al-wudu," kemudian dia menyempurnakan wudhunya, "summa salla lillahi azza wa jal," kemudian dia menunaikan salat karena Allah subhanahu wa ta'ala, "kulla yaumin," setiap harinya 12 rakaat, "buniya lahu baitun fil jannah," akan dibangunkan untuknya rumah di dalam jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah ratibah. Salat sunnah ratibah qabliyah ataupun ba'diyahnya akan dibangunkan untuknya rumah di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka yang terus-menerus menjaga 12 rakaat tersebut. Tapi dengan catatan, lillahi azza wa jal, dia menunaikannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi azza wa jal, tidak ada niatan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menunaikan sholat sunnah tersebut bukan karena itu sebuah peraturan yang harus ditaati dalam sebuah perusahaan misalnya. Dia menunaikan sholat sunnah tersebut bukan karena ingin mendapatkan pujian, sanjungan, dan bagian-bagian dari urusan dunia. Dia murni mengerjakan sholat-sholat tersebut, lillahi azza wa jal, buniya lahu baitun fil jannah. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil fi yaumin sintai ashrata rak'atan siwal faridah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang menunaikan tiap harinya 12 rakaat, lalu dikasih penjelasan, "siwal faridah," 12 rakaat tersebut bukanlah salat wajib. Bukan salat wajib. Artinya tidak termasuk dan tidak terhitung dalam hadis ini salat wajib. Yang dimaksud dengan 12 rakaat tersebut bukanlah salat fardu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya dalam hadis ini, "Banallahu lahu baitan fil jannah." Allah subhanahu wa ta'ala akan membangun untuknya rumah di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ringkasnya ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan 12 rakaat dalam hadis tersebut ialah 4 rakaat sebelum salat zuhur yang ditunaikan dengan 2 kali salam, yakni 2 rakaat kemudian ditutup diakhiri dengan salam, yang kemudian dia melanjutkan lagi 2 rakaat, itulah 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur dan 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 12 rakaat yang keutamaannya ialah dakhalal jannah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang terus-menerus menjaga dan berusaha untuk melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kemudian dengan disebutkannya keutamaan tersebut kita akan menyatakan itu kan salat sunnah yang hukumnya apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa? Apakah ia kita akan meninggalkan dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan 12 rakaat tersebut? Seorang muslim yang akil, seorang muslim yang memiliki akal sehat, tentunya dia akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan tersebut, berusaha untuk memanfaatkannya dengan baik. Jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kesempatan dengan mudah, cukup dengan menjalankan ibadah salat ini, jaga ibadah salat ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan padanya al jannah. Bukan berarti kemudian meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan dan melalaikan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, entah itu sholatnya atau puasanya, sedekahnya dan yang lainnya dari amal ibadah. Karena ibadah-ibadah yang sunnah secara umum bisa menjadi penyempurna dari ibadah-ibadah wajib yang kita tunaikan namun tidak sempurna, dan juga bisa menjadi tambahan pahala atas ibadah-ibadah wajib yang telah kita tunaikan. Kalau seumpama ibadah wajib kita yang kita tunaikan sempurna, pahalanya sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, maka pahala akan semakin besar, pahala akan semakin banyak. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal ibadah saleh yang telah kita tunaikan. Tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang telah kita tunaikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u lahum ajra. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak akan menyia-nyiakannya, akan ada pahalanya. Masing-masing akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.